Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Wa qala Sirah an Ammar radhiyallahu anhu, "Man shoma yawma syakki faqad asaa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini bab yang ke-11 dari Kitabus Shaum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu قول النبي صلى الله عليه وسلم. باب سبد النبي صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الهلال فصوموا. Apabila kalian melihat hilal, berpuasalah kalian. وإذا رأيتموه فافطروا. Apabila kalian melihatnya, maka berbukalah kalian. Sini dua hilal. Hilal yang pertama yang berpuasa, itu hilal Ramadan. Nah, hilal yang kedua berbuka, itu adalah hilal Syawal. Di dalam bab ini, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana penentuan masuknya Ramadan, yaitu dengan cara melihat hilal. Dan dari hadith-hadith yang akan beliau bawakan, semuanya menjelaskan tentang makna ini. Iya. Jadi ini inti pembahasan di dalam bab. Beliau ingin menegaskan bahwa penentuan masuknya Ramadan adalah dengan cara melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Orang Arab kalau melihat bulan di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3, mereka namakan bulan itu dengan nama hilal. Tanggal 4 ke atas tidak disebut hilal lagi, sudah disebut qamar. Sudah disebut dengan nama bulan. Iya. Dan tentunya di sini mana dari hilal yang dimaksudkan, bukan di tanggal 2 dan tanggal 3-nya, tapi yang dilihat di awal bulan, di tanggal 1. Cara melihat hilal adalah setelah terbenamnya matahari. Selama beberapa saat setelah matahari terbenam, kalau hilal terlihat, maka akan nampak bulan kecil selama beberapa saat setelah matahari itu terbenam. Itulah yang disebut dengan hilal. Jadi cara melihatnya mudah. Seorang yang pertama mengetahui tanggal di akhir bulan. Kalau dia sudah masuk ke tanggal 29 dari akhir bulan, maka di sore harinya dia pergi ke tempat yang matahari bisa dilihat dalam keadaan terbenam. Dan matahari itu bisa dilihat dalam keadaan terbenam, di dua tempat saja. Yang pertama di lautan bebas, yang tidak ada penghalangnya. Yang kedua di gurun pasir yang luas, yang tidak ada penghalang. Iya. Adapun di kota-kota yang banyak bangunan, ataupun di daerah-daerah pegunungan yang tertutupi ufuk barat dengan gunung, ini bukan tempat melihat hilal. Iya. Jadi setelah dia bisa melihat matahari secara langsung terbenam, dia datang di waktu terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, selama beberapa saat akan tampak hilal itu. Kalau memang sudah masuk permulaan bulan. Iya. Ini cara melihat hilal yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan mereka dalam hal ini. Dan ini yang berjalan dan disepakati oleh para ulama. Karena itu tidak ada ibrah. Tidak dianggap orang yang melihat hilal kalau dia melihatnya sebelum matahari terbenam. Juga tidak dianggap orang yang melihat hilal kalau dia melihat hilal itu di pagi hari atau di siang hari. Yang sampai tanggal 29 matahari terbenam dia melihat, berusaha melihat hilal dan hilal tidak tampak. Besok paginya dia lihat bulan sabit kecil, dia katakan, oh ini hilal sudah tampak. Ini tidak dianggap. Sebab yang dihitung adalah ketika matahari terbenam. Ini cara yang mudah dan dimudahkan di dalam syariat kita. Dan dari dahulu hingga hari ini, orang-orang melihat hilal dengan kasat mata. Tidak mesti memakai teropong, tidak mesti memakai alat bantu. Namun siapa yang memakai alat bantu, sepanjang dia melihatnya, tidak ada masalah. Iya. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama hilal. Imam Al-Bukhari di sini kemudian membawakan ucapan Ammar bin Yasir. Beliau berkata, "Man shama yawma syak faqad asa Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa di hari ragu, dia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawmus syak ini adalah hari yang meragukan. Tanggal 29 adalah waktu untuk melihat hilal di sore harinya. Begitu masuk tanggal 29, kemudian masuk waktu sore, ternyata terjadi mendung. Hilalnya tidak kelihatan. Iya. Maka di sini ada keraguan apakah hilal tampak atau tidak sebab mendung. Maka Ammar menjelaskan ketentuan hukum bahwa penentuan masuknya bulan Ramadan itu dengan memastikan. Kalau di tanggal 29 hilal dilihat, maka besoknya tanggal 1. Atau pada saat itu sudah masuk tanggal 1. Dan besok sudah berpuasa. Tapi kalau hilal belum terlihat, berarti malam itu masih tanggal berapa? Tanggal 30, digenapkan. Tanggal 30. Ini ketentuan syariat. Tanggal 29 lihat hilal. Kalau lihat hilal, dihitung tanggal 1. Setelahnya. Kalau tidak lihat, maka digenapkan menjadi berapa? 30. Mudah. Iya. Setelah tanggal 30, lusanya otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1. Sebab akhir bulan di dalam Islam hanya ada dua angka saja. Tanggal 29 atau tanggal 30. Tidak ada di bulan Islam tanggal 28. Akhir bulannya. Dan juga tidak di dalam bulan Islam berakhir di tanggal 31. Hanya ada berakhir di tanggal 29 atau di tanggal 30. Iya. Karena itu siapa yang puasa di hari Rabu, dia lihat misalnya tanggal 29 matahari sudah terbenam, bulan belum nampak, dia berkata, oh, dari siapa tahu ini sudah masuk tanggal 1, cuman kita belum lihat saja, maka kita sebaiknya berpuasa. Nah, ini namanya puasa yomushak, puasa hari Rabu. Iya. Dan ini yang dimaksud oleh Ammar di sini, siapa yang melakukan hal tersebut, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa hadis. Nah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah wa huwa ibn Qanab. Ibn Qanab al-Qanabi. Al-Madani thumma al-Basri. An Malik. Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdullah. An Nafi'. Nafi wa huwa Mawla ibn Umar. Mawla ibn Umar. Abu Abdullah kunyanya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gum alaikum faqdurulah. Iya. Ini hadis Ibn Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau menyebut Ramadan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala, maka Rasulullah bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Perhatikan di sini ya, larangan. Tidak boleh ada puasa Ramadan kecuali kalau melihat hilal. Jadi awal pensyariatan puasa kalau melihat apa? Hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Demikian pula jangan kalian berbuka. Iya. Ya, kalau tanggal 29 Ramadan sudah, belum lihat hilal Syawal, belum boleh berbuka. Besoknya masih berpuasa tanggal 30. Kecuali kalau hilal Syawal sudah kelihatan, barulah boleh berbuka. Sebab itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Dan seorang Muslim dilarang berpuasa di Idul Fitri. Wala taftiru hatta tarawhu. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Kalau mendung terhadap kalian, maka faqdurulah, perkirakanlah. Iya. Kalimat perkirakan di sini akan dijelaskan nanti di dalam riwayat-riwayat berikutnya. Dan ini dari keindahan susunan Al-Bukhari di sini dalam menerangkan kalimat. Perhatikan dari 6 riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Riwayat yang pertama beliau bawakan lafaz faqdurulah, perkirakan. Riwayat yang lainnya semuanya jelas. Sempurnakan 30, genapkan 30. Ya. Maka seakan-akan beliau dengan riwayat yang pertama Beliau bawakan secara global. Kemudian makna faqduru lahu ini beliau tafsirkan dengan 5 riwayat. Beliau tafsirkan dengan 5 riwayat. Nah, dan ini adalah tariqah ahlul hadith dalam menafsirkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tafsirkan dengan akal. Dan tidak boleh menafsirkan hadith dengan sesuatu yang menyelisihi kandungan hadith itu sendiri. Dan kalimat faqduru lahu ini kemarin yang saya singgung, dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang jahil tentang bolehnya ilmu hisab di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan secara mutlak. Iya. Mereka berdalilkan dengan lafaz ini. Ini adalah pendalilan jauh dari tempatnya. Iya. Dan itu adalah cara ahlul batil di dalam memalingkan kandungan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqduru lahu di sini ditafsirkan di riwayat-riwayat yang akan datang, penafsiran yang tegas. Faqduru lahu itu artinya disempurnakan. Digenapkan. Sebab kata al-qadar itu sendiri punya banyak makna. Punya banyak makna. Kalau dia punya banyak makna, tidak boleh seorang menafsirkannya dengan satu makna kecuali dengan dalil. Iya. Dan kaidahnya di dalam menafsirkan riwayat, kalau dia berasal dari satu hadis, apalagi berasal dari satu sahabat, maka harus ditafsirkan dari riwayat lainnya. Tidak boleh ditafsirkan dari hal yang di selain riwayat. Dan di sini di riwayat-riwayat lain, semuanya menjelaskan bahwa faqduru itu artinya disempurnakan menjadi 30. Jadi kalau bulannya 29 belum kelihatan, maka ditambah satu hari lagi supaya menjadi berapa? Menjadi 30. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Naam. Qala haddatsana Malik an Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar al-Madani. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhuru 29 laila. Asyhuru 29 laila. Fala tasumu hatta tarahu fa in gum alaikum fa aqbilul iddata 30. Tapi ini hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma, tapi dari jalan lain, dari riwayat Abdullah bin Dinar. Rasulullah bersabda asyhuru 29 lailatan. Bulan itu 29 malam. Iya. Jadi itu asal dari bulan 29. Kalau kelihatan hilal, maka besoknya tanggal 1 sudah. Malam berikutnya sudah tanggal 1. Kalau hilal belum tampak, berarti digenapkan menjadi 30. Iya. Kata beliau, fala tasumu hatta tarauhu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Itu melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau mendung terhadap kalian, fa akmilul iddata 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan itu, bilangan bulan itu sempurnakan menjadi 30. Ini jelas ya? Jadi bulan 29. Kalau lihat hilal, maksud tanggal 1. Kalau belum lihat hilal, bulannya disempurnakan menjadi berapa? 30. Mudah sekali. Iya. Dan ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Karena itu siapa yang menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya Ramadan, maka dia telah keliru dalam banyak hal. Hal yang pertama, dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Karena jalan Rasulullah penentuan masuknya bulan dengan melihat hilal. Tidak dengan jalan yang lain. Maka ini artinya dia berbuat bid'ah di dalam agama. Kemudian kekeliruan yang kedua, orang yang menentukan masuknya bulan dengan ilmu hisab, ini artinya dia menentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, Rasulullah sudah menggambarkan jalan. Dan ini dia menentangnya dengan jalan yang lain. Menentangnya dengan jalan yang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan menentukan masuknya bulan dengan ilmu hisab ini, ya, adalah hal yang menyelisihi pendapat jumhurul ulama. Iya. Kalau ada yang mengatakan menyelisihi kesepakatan, mungkin saya. Ya. Sebab ada yang mengatakan bahwa pembolehan dinukil dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir dari Tabi'in. Tapi ini oleh Ibnu Abdul Bar dikatakan tidak syah sanadnya. Dan ada juga yang mengatakan itu pendapat Ibnu Qutaibah dari kalangan ahli hadis. Namun Ibnu Qutaibah ini perlu diperiksa apakah benar penisbatan kepada beliau atau tidak. Hanya saja Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa Ibnu Qutaibah tidak dianggap dalam masalah yang seperti ini. Dari menyebut bahwa ini adalah pendapat Abu Abbas Ibnu Syuraij dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Iya. Dan Ibnu Syuraij sendiri telah menyelisihi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ala kulli hal, bahwa pendapat yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab dalam penentuan masuknya bulan, ini pendapat yang batil. Iya. Disebut dari As-Subuki, memang beliau membolehkan juga menggunakan ilmu hisab hanya di kondisi kalau mendung saja. Kalau mendung. Dan ini juga pendapat yang keliru. Adapun orang yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab secara mutlak dalam penentuan masuknya bulan, ini termasuk bid'ah yang tidak ada pendahulunya. Para ulama yang saya sebutkan tadi membolehkan itu di kondisi kalau mendung. Sekarang ini tidak ada sudah. Sebagian orang memandang tidak ada sudah melihat hilal. Caranya menghitung saja. Mereka tinggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang mereka. Hadis-hadis mutawatir tentang hal tersebut. Bahkan ayat Al-Qur'an zahirnya menunjukkan hal itu. Allah firman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan musyahadah itu dengan pandangan mata. Mereka tinggalkan seluruh dalil-dalil yang jelas ini. Kemudian mereka ikuti pikiran mereka sendiri menentukan masuknya bulan dengan cara ilmu hisab. Iya. Sampai sebagian orang sudah menentukan penentuan Ramadan untuk 100 tahun. Iya. Kemudian dari kebatilan orang-orang yang menggunakan ilmu hisab ini, mereka sendiri sering berbeda pendapat. Ya, karena cara menghisab ada beberapa cara di dalam menghisab. Dan begitu mereka menghisab, sering terjadi perbedaan. Ya. Kalau tidak dikatakan sering, tidak suka dikatakan sering, bilang saja kadang terjadi perbedaan. Dan ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang batil, tidak bisa dipakai. Hal yang tidak pasti, mungkin benar, mungkin salah. Iya. Adapun jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memudahkan. Lihat hilal. Kalau terlihat puasa, tidak terlihat bulannya digenapkan menjadi 30. Iya. Ditambah sehari, kemudian lusanya otomatis masuk permulaan bulan. Jalan yang sangat mudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang yang menggunakan ilmu hisab ini dalam menentukan masuknya bulan, hendaknya bertakwa kepada Allah. Iya. Dan hendaknya memikirkan akibat dari perbuatan. Khususnya kita di Indonesia ini, hampir tiap tahun ribut masalah penentuan masuknya bulan. Sebabnya karena ada orang-orang yang menggunakan ilmu hisab. Iya. Merasa jalannya sudah benar. Dan anehnya orang-orang ini kadang membawakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita lihat apa dalil mereka menggunakan ilmu hisab, ada ayat-ayat Al-Qurannya. Ada hadith-hadith Rasulullah mereka bawakan. Tapi pendalilan bukan pada tempatnya. Iya. Ayatnya dan hadithnya tidak ada yang keliru. Tapi yang keliru adalah pemahaman mereka yang bengkok. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqini. Betapa banyak orang yang mencela pendapat yang benar, kerusakan celaannya berasal dari pemahaman yang sakit, pemahaman yang keliru. Iya. Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang yang saya sebutkan tadi. Dan ini termasuk penyakit di tengah umat yang hendaknya diperbaiki. Dan ini dari dampak negatif bila seorang itu keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak terjadi perbedaan pendapat di negeri-negeri tetangga kita. Bahkan di negeri kafir saja tidak ada perbedaan pendapat pada sebagian negeri kafir tentang masuk dan keluarnya bulan. Apalagi di negeri-negeri yang hanya menetapkan masuknya bulan itu dengan cara melihat hilal. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Cuma di Indonesia ini saja yang aneh bin ajaib. Ya. Karena adanya sekelompok orang yang saya sebutkan itu tadi. Dan pemerintah sendiri di dalam hal ini tidak menjalankan kewajibannya. Harusnya orang-orang yang seperti itu diberikan ketegasan oleh pemerintah. Tidak diberi jalan. Bahkan di dalam hukum syar'i, boleh mereka diberi hukum ta'zir. Diberi hukum pelajaran. Supaya tidak merusak kemaslahatan umum. Kaidah disepakati oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum qadhi mengangkat segala persilangan pendapat. Anggaplah kita berbeda pendapat, hilalnya jatuhnya tanggal berapa? Iya. Jatuhnya hari apa? Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan, keputusan pemerintah harus dipegang. Sebab itu mengangkat silang pendapat. Mengangkat silang pendapat. Dan dari kebatilan juga, sebagian orang yang membela pembolehan penentuan masuknya bulan dengan cara menghisab, mereka katakan bahwa urusan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan dari wewenang pemerintah. Bukan dari otoritas di dalam penguasa. Dan ini kebatilan yang lain. Sepakat para ulama bahwa penentuan masuknya Ramadan berkaitan dengan penentuan hilal itu diatur oleh pemerintah. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Cara khusus di dalam buku-buku yang menjelaskan tentang syiasat syar'iyah. Dan disebutkan banyak kekhususan dari tugas seorang pemimpin. Salah satunya di dalam masalah penentuan masuknya bulan ini. Itu salah satu dari wewenang pemimpin. Iya. Kalau dikeluarkan dari wewenang pemimpin, ingin dia cabut ke dalam golongannya, ke dalam organisasinya, ke dalam partainya, inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan waliyadzubillah. Pembahasan agama yang harusnya menjadi milik kaum muslimin seluruhnya dimasukkan untuk kemaslahatan sebagian orang saja. Iya. Menjadi kemaslahatan sebagian orang. Baik. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati dari perilaku dan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang itu tadi. Nah. Semoga Allah rahmatullahi ta'ala. Haddatsana Abu Walid. Abu Walid wa huwa Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah wa huwa Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Jabalah ibn Suhaim. Wa huwa At-Taimi Al-Kufi. Annahu qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhar hakadha wa hakadha wa khunasa al-ibhama fi tsalitha. Ini riwayat lain dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, bulan itu begini dan begini dan begini. Yang ketiga kalinya beliau lipat ibu jarinya. Jadi bulan itu begini, begini dan begini. Apa artinya? Jadi semuanya tadinya yang pertama direnggangkan semua jari. 10 ya. Yang kedua juga direnggangkan jari. 10 juga. Yang ketiga ibu jarinya dilipat. Berarti berapa? 9. Jadi semua jumlah bulan itu 29 hari. Nah. Jadi 29 hari. Itu akhir dari bulan. Kalau tanpa hilal, maka masuk tanggal 1. Kalau belum tanpa hilal, maka ditambah lagi satu hari bulannya menjadi 30. Disempurnakan menjadi 30. Iya, terus. Semoga Allah haddatsana Adam. Adam wa huwa? Bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Dan Kola, Abu Iyas namanya siapa kemarin? Abdurrahman. Kola haddatsana Syu'bah. Syu'bah wa huwa? Al-Hajjaj. Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam al-Basri. Kola haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Muhammad bin Ziyad wa huwa? Al-Jumahi atau Al-Alhani? Ada dua orang Muhammad bin Ziyad di tingkatan ini. Ada Al-Jumahi dan ada Al-Alhani. Cara membedakannya mudah. Dilihat saja gurunya siapa. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia Al-Jumahi. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Umama, Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, maka itu Muhammad bin Ziyad Al-Alhani. Berarti di sini siapa? Al-Jumahi. Al-Madani, beliau tinggal Basrah. Qala samitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rubbiya alaikum fa'kmilu iddata sya'bana salasin. Baik, ini hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada keraguan dalam riwayat di sini dari orang yang dibawa Abu Hurairah, tapi sama saja dikatakan Nabi atau Abdul Qasim, sama saja. Hanya saya kedetailan di dalam riwayat para ulama. Jadi kalau dia dengar dari gurunya, si sahabat berkata qala an-nabi, dia akan sebut qala an-nabi. Dia tidak akan bilang qala Rasulullah. Jadi kalau si sahabat berkata qala Abul Qasim, maka dia, si perawi juga akan menyebut qala Abul Qasim. Dan ini dari kedetailan di dalam riwayat. Baik. Kata beliau, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Yaitu karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Hadis ini sama dengan sebelumnya, kembali ditegaskan bahwa penentuan masuknya bulan dan keluarnya bulan dengan cara melihat hilal. Iya. Dan kalimat melihat ar-ru'ya, kalimat melihat itu asalnya adalah pandangan penglihatan dengan mata kepala. Dan tidak ada masalah seorang menggunakan alat pembantu seperti di masa sekarang ini, bisa memakai teropong. Iya. Dan semisal dengannya, sehingga yang jauh bisa menjadi dekat, yang terhalang awan atau mendung bisa tampak. Sepanjang dia melihat dengan mata, maka itu adalah syah, karena tercakup di dalam konteks melihatnya. Masuk di dalam makna melihat. Iya. Kemudian kalimat sumu, berpuasalah kalian. Riwayat yang lain juga yang sudah berlalu. Ini perintah melihat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau kalian melihatnya. Iya. Dan telah syah dari hadis Ibnu Umar di riwayat Ashabus Sunan, tara an-nas al-hilal. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Faraituhu. Kata Ibnu Umar, maka saya pun melihatnya. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya kabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bi siyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan beliau perintah manusia berpuasa. Riwayat yang saya bacakan ini terdapat di dalamnya dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, bahwa rukyat hilal dari satu orang itu dianggap. Sebab Ibnu Umar melihat sendiri saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa rukyat hilal itu hanya diterima kalau dilihat oleh dua orang. Kalau satu orang belum cukup. Nah, mereka berdalil dengan dalil-dalil umum berkaitan dengan masalah persaksian. Dan ini memang silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Walaupun pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa rukyat hilal dari satu orang diterima, tapi masalah-masalah yang seperti ini adalah pembahasan peradilan. Hukum yang diterima adalah ketentuan di peradilan. Di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini, bahkan saya tidak mengetahui, kecuali mereka menetapkan di pengadilan harus dengan dua persaksian. Jadi kalau ada dua persaksian, maka orang yang mempersaksikan datang ke pengadilan. Kemudian pengadilan memeriksa kelayakan orang yang bersaksi dan keabsahan persaksian yang dia berikan. Kalau diterima oleh pengadilan, barulah pemerintah, pengadilan memberikan keputusan bahwa hilal telah terlihat. Kemudian setelah itu, barulah pemerintah memberikan ketetapan umum masuk atau belumnya bulan, permulaan di awal bulan itu. Dan sebenarnya di negeri kita ini sudah sangat bagus sekali perhatian pemerintah terhadap melihat hilal. Iya, karena kita memiliki puluhan titik yang bisa dilihat darinya hilal. Dan pemerintah juga punya perhatian yang bagus belakangan ini. Bahkan orang yang ingin melihat hilal, dia bisa mengikutinya secara online. Di setiap titik yang bisa dilihat hilal di situ, disiarkan secara langsung. Seorang bisa mengikutinya. Maka dari titik-titik ini, kalau tampak darinya hilal, maka itu sangat syah untuk diterima. Sangat syah untuk diterima. Iya. Jadi dari sisi ini sebenarnya sudah cukup usaha pemerintah. Sudah bagus. Hanya saja usaha yang bagus ini ya dirusak dengan dibolehkannya pendapat menggunakan ilmu hisab. Ya, sebab kalau dibolehkan pendapat menggunakan ilmu hisab, apa gunanya lagi melihat? Ya, akan terjadi ribut-ribut saja. Nah, maka kebaikan ini hendaknya disempurnakan dengan ketegasan dari pemerintah yang menetapkan maksudnya bulan sesuai dengan apa? Berdasarkan dengan rukyat hilal, dengan melihat hilal tersebut. Baik. Kemudian di hadis ini juga menunjukkan bahwa rukyat hilal pada sebuah negeri itu berlaku bagi negeri yang lainnya. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang hilal, beliau memberikan bahasa yang umum, apabila kalian melihatnya, diarahkan kepada kalian semua kaum muslimin. Bukan kepada satu iklim saja atau suatu negeri saja. Dan ini pendapat lebih kuat. Iya. Walaupun harusnya kalau seorang tinggal di sebuah negeri, dia terikat dengan keputusan yang ditetapkan di negerinya. Iya. Sebab itu yang merupakan konsekuensi dari ketaatannya kepada pemerintah. Dan telah kita terangkan bahwa yang menentukan masuk dan keluarnya bulan itu adalah wewenang dari pemerintah. Nah, hanya saja kalau hadis ini diterapkan oleh seluruh pemimpin-pemimpin negeri Islam dan mereka bersatu, kapan terlihat hilal di sebuah negeri dipakai oleh negeri yang lainnya, maka ini akan lebih menunjukkan persatuan kaum muslimin. Ya, dan saya pernah mendengar dari Menteri Agama Saudi Arabia bahwa ada upaya dari pemerintahan setempat untuk menyatukan rukyat hilal di seluruh negeri bagi kaum muslimin. Dan ini adalah upaya yang bagus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayah untuk mereka. Nah, dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya. Tenggubbi alaikum. Ya, gubbia itu mirip dengan makna gumma. Alaikum. Jadi kalau terhalang, tidak bisa terlihat, fa'akmilu iddata sya'ban 30. Maka sempurnakan bilangan sya'ban menjadi 30. Ya. Jadi, di bulan sya'ban, kalau sudah tanggal 29, untuk melihat hilal Ramadan, kita menunggu matahari terbenam. Kalau tampak hilal itu, maka masuklah tanggal apa? 1 Ramadan. Kalau belum tampak, maka Nabi perintah di sini. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disempurnakan menjadi 30. Dan. Sumaqala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Asim. Wahuwa Al-Dhahak Ibn Makhlad Al-Syaibani Al-Bafri. An Ibn Jurayj. Ibn Jurayj wahuwa Dal Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj. An Yahya bin Abdullah bin Sayfi. Wahuwa Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Sayfi Al-Qurashi Al-Makki. An Ikrimata Ibn Abdul Rahman. An Ikrimah Al-Qurashi Al-Madani Abu Abdullah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راحا فقيل له غدا أو راحا ghada aw raha faqila lahu innaka halafta alla tadkhula shahran faqala inna shahra yakunu 29 yawman. Baik, ini hadis Ummu Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi shahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada istrinya selama sebulan. Ila itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Dan ila adalah hal yang diperbolehkan kalau dipandang perlu oleh suami karena maksudnya memberikan pendidikan dan pelajaran. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sebulan. Nah, itu jarak yang dibolehkan. Batasan paling lamanya adalah 4 bulan. Nah, itu yang paling lama. Dan Nabi hanya melakukan sebulan saja. Kalau sudah lewat 4 bulan, suami harus rujuk. Ya, harus membatalkan lepas dari ilahnya. Allah firman lil ladzina yu'luna min nisa'ihim 4 ashhurin. Hah? Tarabbusu 4 ashhur. Dan orang-orang yang melakukan ila kepada istri-istrinya, dia menunggu selama 4 bulan. Nah. Jadi Nabi melakukan ila selama sebulan. Falamma madha 29 yawman, begitu berlalu 29 hari, ghada aw raha, beliau pergi. Ya, maksudnya beliau sudah mulai mendatangi rumah-rumah istrinya. Disebutkan ghada'a wa raha, mungkin di waktu pagi, mungkin di waktu petang. Ragu rawinya di sini. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innaka halafta alla tadkhula syahran. Engkau bersumpah tidak masuk menjumpai istrimu 1 bulan. Ini baru 29 hari. Ya. Maka kata Nabi, inna syahra yakunu 29 yawma. 1 bulan itu 29 hari. Jelas ya? Menunjukkan bahwa bulan asalnya berapa? 29. Iya. Dan menjadi 30 kalau hilal belum terlihat. Nah. Terus. Semakalah hadasan Abdul Aziz bin Abdullah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Yahya Al-Waisi Abul Qasim Al-Madani. Fikah. Semakalah hadasan Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal At-Taimi. Itu kaidahnya ya, kalau Abdul Aziz ini meriwayatkan dari Sulaiman, dia pasti Sulaiman bin Bilal At-Taimi. An Humaid. Humaid, yaitu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil Al-Basri. An Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa kanat tinfakkat rijluhu fa aqama fi mashrabatin 29 lailah thumma nazala faqalu ya Rasulullah alaita shahran fa qala inna shahra yakunu 29. Nah, kata Anas, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi, Nabi melakukan ila kepada istri-istrinya. Wa kanat tinfakkat rijluhu, dan kaki beliau waktu itu lepas. Maksudnya beliau tergelincir dari menunggangi kendaraan. Ya. Dan terjadi ada dari persendian beliau yang lepas. Ya. Faqama fi mashruba 29 laila, maka beliau pun tinggal di mashruba, sebuah tempat ada tempat minumnya di dalam. Ya. Beliau tinggal di situ 29 malam. Thumma nazal, kemudian beliau turun. Faqalu ya Rasulullah alaita syahran. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan ila 1 bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, inna syahra yakunu 29. Sungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Nah, terus. Suma qala rahimallahu ta'ala babun syahra idin la yanqusan. Qala Abu Abdullah, qala Ishaq, wa in kana naqisan fa huwa tamam. wa qala Muhammad la yajtami'ani kilahuma nafis. Ini bab yang ke-12. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun syahra idin la yanqusan. Bab bahwa dua bulan Id itu tidak akan berkurang. Dua bulan Id yang dimaksud di sini diterangkan dalam riwayat, yaitu bulan Ramadan dan bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan bulan Id? Karena padanya terkait dengan apa? Terkait dengan hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri memang betul tidak di dalam Ramadan. Dia di tanggal 1 Syawal. Tapi Idul Fitri ini, dia adalah Id karena selesai dari Ramadan. Karena itu yang disebut hanya apa? Ramadannya saja. Adapun Idul Adha, itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Jadi dua bulan Id yang dimaksud di sini, Ramadan dan apa? Ramadan dan Dzulhijjah. Dua bulan ini tidak akan berkurang. Apa artinya tidak akan berkurang? Nah, ini akan ditafsirkan oleh Al-Bukhari di sini. Iya, beliau akan membawakan riwayatnya, tapi sebelumnya beliau tafsirkan dahulu. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah siapa? Itu Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ishaq, berkata Ishaq, yaitu Ishaq Ibn Rahawi. Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Hanbal Al-Hanbali Al-Syahir Ibn Rahawi. Ishaq Ibn Rahawi ini selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq Ibn Rahawi berkata, wa in kana naqisan fahuwa tamam. Kalau dia kurang, ya, kalau dia kurang, maka dia pasti sempurna. Dia pasti sempurna. Apa maksudnya ini? Ya, ini dibangun di atas penafsiran ya. Jadi sekarang Ramadan dan Dzulhijjah dua bulan yang tidak pernah berkurang. Apa artinya tidak pernah berkurang? Nah, ini ada beberapa penafsiran. Yang paling masyhurnya di kalangan as-salaf, dua penafsiran yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Yang pertama penafsiran dari Ishaq Ibn Rahawi. Bahwa maksudnya tidak berkurang, yaitu tidak berkurang dari sisi pahala. Jadi dia 29 hari Ramadan atau 30 hari, pahalanya sama. Satu Ramadan. Dzulhijjah 29 hari atau 30 hari, pahalanya apa? Pahalanya sama. Demikian. Karena itu kata Ishaq, in kana naqisan, kalau dia kurang, misalnya bulannya cuma 29, fahuwa tamam. Sama saja kalau dia 30. Dia bermakna sempurna. Ini mana ucapan siapa? Ishaq bin Rahawi. Wa qala Muhammad, dan berkata Muhammad. Ya, Muhammad di sini siapa? Itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Dan ucapan Al-Bukhari di sini, ini beliau tegaskan dari diri beliau sendiri. Padahal ucapan ini asalnya dari ucapan Imam Ahmad. Dari ucapan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari di sini menegaskan bahwa maknanya la yajtami'ani kilahuma naqis. Tidak akan berkumpul dalam setahun di mana dua-duanya kurang. Ya. Jadi maksudnya tidak akan berkumpul dalam setahun misalnya. Bulan Ramadan, bulan 9 jumlahnya 29 hari. Nanti bulan Dzulhijjahnya bulan 12 jumlahnya 29 hari juga. Tidak mungkin. Jadi kalau Ramadan sekarang 29 hari, pasti Dzulhijjah berapa? 30. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini menurut siapa? Menurut Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Sebab di dalam prakteknya memang tidak pernah diketemukan. Dalam setahun, Ramadan dan Dzulhijjah dua-duanya 29 hari. Atau dua-duanya 30 hari. Dua-duanya 29 hari. Tidak pernah diketemukan, kurang. Sekaligus dalam setahun. Iya. Kalaupun mengatakan ada bisa kurang, ya itu kemungkinan ya bisa kurang. Dan itu dijadikan dihukum nadir, dihukum jarang. Wa nadirlah hukmalahu, dan yang jarang itu tidak ada hukumnya. Ya. Baik, maka ini dua penafsiran masyhur di kalangan as-salaf. Ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan dan Dzulhijjah tidak pernah kurang dari 30 hari, selalu sempurna. Tapi ini tentunya pendapat yang tidak diterima. Karena menyalahi hadis yang telah lalu. Maka maksud dari hadis ini, ya, diarahkan kepada dua makna itu tadi. Ini yang paling kuatnya ya, walaupun ada makna-makna yang lain disebut oleh para ulama. Ya. Jadi yang pertama bahwa dua bulan ini, walaupun kurang jumlahnya, mungkin bukan 30 hari, 29 hari saja, tapi keutamaannya tidak pernah kurang. Selalu apa? Selalu sempurna. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, bahwa Ramadan dan Dzulhijjah ini dalam setahun tidak mungkin dua-duanya 29 hari. Kalau salah satunya 29 hari, pasti yang lainnya akan menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Jelas ya? Baik. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis tentang hal ini. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad. Musaddad wa huwa Musaddad bin Musarhat Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir wa huwa Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhal At-Taimi. Qala sami'tu Ishaq. Ishaq wa huwa Ishaq ibn Suwaid At-Tamimi al-Basri. An Abdul Rahman Hasan al-Hadid Ishaq. An Abdul Rahman ibn Abi Bakrah. Naam, Abdul Rahman dari tabi'in al-mashhur, tabi'in masyhur. An abihi radhiyallahu anhu. Dari ayahnya yaitu Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith radhiyallahu anhu. An an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa haddatsani wa haddatsani Musaddad. Ini sanad lain dari Imam Al-Bukhari. Dari Musaddad juga. Qala haddatsana Mu'tamir an Khalidin al-Hazza. Naam, an Khalidin al-Hadda. Khalid di sini siapa? Khalid bin Mihran. Al-Hadda Abu Manazil. Abu al-Manazil. Naam. Jadi di sini zahirnya bahwa Musaddad mendengar hadits ini dari Mu'tamir dua kali. Kali yang pertama dari jalan Ishaq, kali yang kedua dari jalan siapa? Khalid al-Hadda. Kenapa tidak digabungkan saja? Dia berkata, sami'tu Ishaq wa Khalid misalnya. Ini kedetailan dalam riwayat ya. Karena si Musaddad mendengar di awal kali Mu'tamir menyebut dari Ishaq saja, maka dia riwayatkan seperti itu. Dan di kali yang kedua dia dengar dari Mu'tamir dari Khalid al-Hadda, dia riwayatkan juga seperti itu. Ini kedetailan riwayat. Nah. Anahu qala akhbarani Abdurrahman ibn Abi Bakrah an nabihi radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala shahrani la yanqusani shahru aidin ramadana wa dzulhijjah ramadan wa dzulhijjah. Tapi ini hadits Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua bulan tidak pernah berkurang, dua-duanya adalah bulan Id, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Shahrani la yanqusan shahru aidin Ramadhan wa Dzulhijjah. Telah saya terangkan tadi makna tidak berkurang. Ada dua makna. Makna yang pertama tidak pernah berkurang pahalanya. Dan makna yang kedua apa? Iya. Tidak pernah berkurang dua-duanya sekaligus dalam setahun. Menjadi 29 hari. Kalau salah satunya 29 hari, pasti yang lainnya berapa? 30 hari. Dan di dalam hadis ini terdapat keutamaan bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Di mana di dalam hadis ini disifatkan dengan dua sifat. Sifat yang pertama dia adalah bulan Id. Dan sifat yang kedua dikatakan dia adalah bulan yang tidak pernah berkurang. Tidak berkurang pahala dan kebaikannya. Ya, karena itu dari seluruh bulan dalam setahun yang paling utamanya dua bulan ini. Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan terdapat puasa Ramadan. Terdapat malam Lailatul Qadri. Terdapat 10 malam terakhir. Dan Dzulhijjah lebih agung lagi. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang agung. Tempat ibadah-ibadah yang sangat besar. Iya. Ada pelaksanaan haji, pelaksanaan tarwiyah, pelaksanaan arafah. ada puasa Arafah, ada pelemparan jamrah, iya, ada penyembelihan, udhiyah, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang agung. Nah, baik, terus. Maka rahmallahu ta'ala, babu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktubu wa la nahsub. Dan sebagian ulama berdalilkan dengan hadis ini, hadis yang telah kita baca, bahwa untuk Ramadan boleh seorang berniat berpuasa dengan satu kali niat saja untuk satu bulan. Ya, karena dia bulan tidak berkurang katanya. Nah, ini ada pembahasannya berkaitan dengan pendalilan ini. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pahala itu, ya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada sesuatu tanpa ada masyakkah di dalamnya, tanpa ada hal yang berat di dalamnya. Nah, kemudian di bab yang ke-13, Al-Bukhari berkata, babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktub wa la nahsub. Bab kami tidak menulis dan tidak menghitung. Kalimat kami tidak menulis dan tidak menghitung di sini, mungkin yang dimaksud bahwa umat Islam secara umum, mereka tidak perlu menghitung dan menulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya bulan. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang dimaksud kami tidak menghitung dan tidak menulis, maksudnya umat Islam yang ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di sini, beliau dan para sahabatnya, mungkin kebanyakannya tidak menulis dan tidak menghitung. Dan mungkin yang dimaksud beliau sendiri, sebab beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menulis dan tidak menghitung. Iya, beliau tidak menulis dan tidak menghitung. Dan ini dari suatu tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, untuk memperkuat nubuah beliau. Kalau ada yang bertanya kenapa beliau tidak menulis, tidak menghitung, ya, justru itu lebih menunjukkan kebenaran kenabian beliau. Sebab orang yang tidak menulis, tidak menghitung, datang kepadanya wahyu dan mengabarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang bisa menulis dan menghitung. Dan ini lebih kuat menunjukkan apa? Makna kenabian. Iya. Apalagi kalau masuk di pembahasan warisan. Hal yang menakjubkan. Jelas ya? Dari pembagian-pembagian warisan tersebut. Ini semuanya menunjukkan bahwa itu murni syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini bab ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Dan akan lebih jelas nanti dengan konteks hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Qala haddatsana Adam. Adam wa huwa ibn Abiyas. Qala haddatsana Syu'bah. Wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala haddatsana al-Aswad ibn Qais. Al-Aswad bin Qais Abu Qais al-Kufi, thiqah ar-rawi al-jama'ah. Qala haddatsana Sa'id ibn Amr. Sa'id bin Amr al-Umawi, beliau tinggal di Dimasyik. Thiqah ar-rawi al-jama'ah. Annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub asyhar wa hakadha ya'ni marratan 29 wa marratan 30. Ini hadits Ibnu Umar dari jalan lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyah, kami adalah umat ummiyah. Ummi itu artinya tidak menulis, tidak menghitung. Kemudian ditegaskan, la naktub wa la nahsub, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Iya, tidak menghitung. Baik, kemudian beliau katakan, iya, asyahru hakada wa hakada, bulan itu begini dan begini. Ya, maksudnya kadang 29 dan kadang berapa? Kadang 30. Jadi riwayat lain beliau peragakan. Bulan itu begini, begini, dan begini. Ini kali pertama ya. 3 kali beliau hamparkan kedua telapak tangannya kecuali yang ketiga. Beliau apa? Lipat ibu jarinya. Ini artinya apa? 29. Kemudian beliau katakan lagi, dan begini, begini, begini. Artinya berapa? 30. Jadi bulan, kalau tidak 29, berarti berapa? 30. Nah, inilah bulan yang dikenal di dalam syariat kita. Dan ini hadis penegasan bahwa penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu tidak ada hubungannya dengan hitung-menghitung, tulis-menulis. Ya, sebab terkait dengan masalah apa? Melihat hilal. Ya, dan hadis ini tidak ada di dalamnya pendalilan bahwa Islam itu tidak menganjurkan menulis ilmu. Ya. Sebab ini jauh dari apa? Jauh dari makna syariat. Ya. Dalam Al-Quran kita diperintah untuk menuntut ilmu. Bahkan surah yang pertama turun, perintah untuk apa? Membaca, ikra. Ya. Dan Nabi SAW sendiri ya, menyatakan, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Dan beliau perintah para sahabat menulis Al-Quran. Beliau perintah juga para sahabat menulis hadis. Ya. Kalau begitu, mana dari hadis ini? Pengabaran. Ingat ya, ini kalimat pengabaran. Dan ini sering orang salah memahami dalam memahami hadis. Bedakan antara pengabaran dari Nabi, ya, dan hal yang sifatnya insya, hal yang sifatnya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengabaran itu adalah perkara yang beliau kabarkan, kita ambil pelajaran darinya. Ya, beliau kabarkan sesungguhnya Islam itu badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghoraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ini berita namanya. Ya. Jangan ada yang mengambil pemahaman dari hadis, oh kalau begitu, mari kita menjadi orang-orang yang asing di tengah manusia. Tidak, sebab ini apa? Pengabaran. Kalau terjadi seperti itu, jangan dia bersedih. Sebab Nabi kabarkan bahwa orang yang seperti ini beruntung kalau dia berpegang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah kemudian dianggap asing oleh manusia. Ya. Tapi bukan diambil pemahaman, kalau begitu mari kita menjadi orang asing di tengah manusia. Tidak. Itu keliru ya memahami. Sama di dalam hadis ini. Ketika Nabi kabarkan kami umat tidak menulis, tidak menghitung. Ya, ini pengabaran. Bukan artinya ayo. Ya, kita tidak perlu belajar, tidak perlu menulis. Bukan itu maknanya. Jelas ya? Nah, ini cara memahami hadis. Supaya jangan keliru dalam menuduhkannya. Karena itu, kandungan dari hadis ini tegas sekali. Menunjukkan bahwa masuk dan keluarnya Ramadan itu hanya ditentukan dengan masalah apa? Melihat hilal. Ya. Nah, terus. Tumakullah rahmahullah ta'ala. Babun la yataqaddamanna Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Nah. Kalau di sini ceritakan saya. La yataqaddam. Baik. Ini bab yang ke-14 kata Al-Bukhari, bab la yataqaddamu Ramadan. Bisa juga dibaca bab la yataqaddamu Ramadanu bi shaumi yaumin wala yaumain. Bab tidak boleh Ramadan itu didahului dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ini sama pembahasannya dengan pembahasan apa tadi? Puasa yaumus syak. Puasa hari ragu. Iya. Jadi kadang tanggal 28 dia sudah puasa. Sudah benar tanggal 28, 29 dia puasa dengan niat puasa Ramadan. Jangan sampai penentuan awal masuknya bulan kemarin kita terlalu cepat. Iya, maka saya puasa tanggal 28, hati-hati. Dia puasa lagi tanggal 30, tanggal 29 dia sudah puasa, tanggal 30 puasa lagi, jangan sampai hari ini sudah masuk apa? Sudah masuk bulan Syawal. Iya. Jelas ya? Nah, ini dilarang. Jadi sekali lagi, berpuasa pada hari ragu, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, atau sehari dua hari sebelum, di akhir Ramadan, ini semuanya tidak diperbolehkan. Iya. Kalau Ramadan jelas ya, sudah tanggal 29, belum kelihatan hilal, maka digenapkan pasti menjadi berapa? 30. Tapi di bulan Syawal, sehari dua hari dia sengaja berpuasa, jangan sampai masuk Ramadan sedang dia belum tahu, ini yang dilarang di sini. Ya. Imam Al-Bukhari bawakan teks haditsnya. Nah. Qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim. Terus. Qala hadatsana Hisham. Qala hadatsana Yahya ibn Abi Katsir. An Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanad sudah berlalu ya semuanya. Muslim ibn Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Hisham siapa? Hisham bin Abi Abdullah Al-Dastuwai. Yahya bin Abi Kathir Al-Yamami. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmain illa ayakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yawm. Iya. Beliau bersabda di sini, ini hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi sawmi yawmin wa aw yawmaini. Jangan sekali-kali. Ini ta'kid ya, larangannya ditegaskan, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian ada yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ini kalau dia puasa sehari atau dua hari dengan maksud apa? Tadi itu maksud berhati-hati, berjaga-jaga, atau karena ragu. Ini yang dilarang. Ya. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan hadits, illa ayyakuna rajulun kana yasum sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Kecuali kalau seorang lelaki memang biasanya dia puasa di hari itu, enggak apa-apa dia puasa di hari itu. Seorang misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Pas hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Dia puasa atau tidak? Jawabannya enggak ada masalah, dia puasa. Sebab dia puasa bukan karena ragu, bukan karena hati-hati. Dia puasa karena memang apa? Kebiasaan puasanya Senin Kamis. Ya, demikian pula orang yang puasa Daud. Sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Ya pasti akan bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum apa? Sebelum Ramadan. Di sini tidak ada masalah dia puasa. Ya, dia puasa bukan karena ragu-ragu itu tadi. Tapi dia puasa karena kebiasaan puasanya. Jelas ya? Kalau begitu hadits ini, larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, ini maknanya diarahkan kalau dia melakukan hal tersebut dengan niat berhati-hati. Jangan sampai Ramadan sudah masuk. Niat berjaga-jaga. Atau niat ragu itu tadi yang saya sebutkan. Iya. Adapun kalau dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena bertepatan dengan kebiasaan puasanya, ini tidak ada masalah. Iya. Baik. Demikian kesimpulan dari hadits ini. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa seorang muslim itu punya perhatian akan masuknya Ramadan. Karena dia punya perhatian akan masuknya Ramadan, Nabi peringatkan akan suatu hukum. Jangan sampai untuk menjaga masuknya Ramadan, dia melakukan kekeliruan ini. Iya. Dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dengan maksud berhati-hati. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, bab-bab berikutnya ini pembahasan tentang makan sahur. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, tidak ada masalah ya di pertemuan besok kalau kita berhentinya jam 6 atau jam 6 kurang 5. Ya, kalau saya berhenti sebelum daripada itu dan ada pertanyaan, enggak apa-apa saya jawab pertanyaan. Cuma pertanyaannya harus di atas meja sebelumnya ya. Kalau seperti sekarang ini sudah berlalu waktunya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlan hadzakumullah.